Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada kitab Fadlu Assalah wassalam ala muhammadin khairil anam. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada sifat atau bentuk atau lafad ya, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu fadlu as-salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha asharan. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali salawat, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ini tentunya menunjukkan keutamaan dari amalan salawat. Seorang dibalas oleh Allah atas amalan yang ia lakukan dengan pembalasan yang berlipat. Dengan pembalasan yang berlipat. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Ini minimalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika pagi 10 kali dan bersalawat kepadaku ketika sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada yaumul kiamah. Orang yang ketika di pagi hari bersalawat kepada Nabi 10 kali dan bersalawat kepada Nabi di sore hari 10 kali, maka dia mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumu al-qiyamah. Hadis Hasan At-Tabarani. Hadis Hasan riwayat At-Tabarani. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati as-salam. Sahih rawahu An-Nasa'i. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang sayyahin. Sayyahin yang berjalan ya, berjalan di muka bumi ini, yuballighuni, yang mereka menyampaikan kepadaku, an ummati salam, dari umatku salam. Jadi kalau ada seorang mengucapkan salam kepada Nabi, maka malaikat akan menyampaikan salam itu kepada Nabi. Tapi bagaimana menjawabnya? Wallahu alam. Alam ghaib. Alam ghaib. Bagaimana cara menyampaikannya? Wallahu alam. Ya, karena ini alam ghaib dan Nabi di alam barzakh. Jelas bahwa apa yang beliau ya sabdakan adalah hak. Tidak ada keraguan padanya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra salawat wa hatta anhu asyra khathiat wa rafa'a lahu asyra darajat. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Dan Allah akan hatta anhu asyra khathiat. Allah akan merontokkan darinya 10 kesalahan. Dan Allah akan rafa'a lahu asyra darajat, akan mengangkat 10 ya derajat. Ini juga sekian banyak hadis yang menunjukkan fadilah keutamaan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi akan mendapat salawat dari Allah 10. Orang tadi akan dirontokkan darinya 10 kesalahan. Dan akan diangkat 10 apa? Tingkatan. Semakin tinggi levelnya. Semakin tinggi derajat dan kedudukannya. An Abdillah bin Busrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawu Ibn al-Mukhallad fil Muntaqa wa huwa hasan bi syawahidihi. Ibn al-Mukhallad, Baqi bin Mukhallad fil Muntaqa. Nah. Dan Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua doa masih tertahan, terhalang untuk diterima sampai diucapkan salawat kepada Nabi. Jadi antara adab seorang ketika akan berdoa, dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa yang seorang ketika berdoa tidak mengucapkan salawat kepada Nabi masih terhalang. Hadis riwayat Ibn Makhlad. Ini mungkin Baqi bin Makhlad dalam Al-Muntaqa, dan hadis ini hasan dengan syawahidnya, dengan penguat-penguatnya. An Ali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dhukirtu 'indahu fa lam yusalli 'alayya. Hasan rawahu At-Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang belit adalah orang yang nama saya disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepada saya. Orang belit bukan orang yang bukan hanya belit dengan hartanya, tapi orang yang ketika nama Nabi disebut, kemudian dia enggan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ini ana sa'altu gitu. Qal sallu alayya fastahidu fi du'a wa qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi mengatakan sallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku, fastahidu fi du'a, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Dan ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lihat bahwa nama beliau senantiasa disebut. Nama beliau senantiasa ya diucapkan oleh lisan umatnya. Allah angkat sebutannya. Tidak seperti yang disangkakan oleh kaum musyrikin. Jika dahulu mereka melihat anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal, mereka katakan Muhammad akan terputus sebutannya. Mereka tidak tahu bahwa seorang disebut namanya tidak harus karena apa? Ada keturunannya. Amal soleh yang dilakukan oleh hamba menjadi sebab orang tersebut disebut namanya. Adapun Ar-Rasul, maka Allah angkat sebutannya. Wa rafa'na laka dzikraka, dan kami angkat sebutannya. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi thulutsai al-lail fa yaqul ja'at ar-rajifa tatba'uha ar-radifa ja'a al-maut bima fi fa qala Ubay ya Rasulullah inni usalli min al-lail afa aj'alu laka thulutsa salati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ash-shatr ay an-nisf qala أَفَأَجْعَلُ لَكَ شَطْرَ صَلَاتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَانِ أَكْثَرُ قَالَ أَفَأَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا يُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ كُلُّهُ المعنى أن الصحابي أراد أن يجعل من الليل وقتا معينا للصلاة على النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلت هذا الوقت من الليل كله للصلاة علي يغفر ذنبك كله. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada 2/3 malam. Beliau mengatakan, ja'ad rajifah tatba'uha radifah. Yani rajifah yang terkait dengan hari kiamat, yani sesuatu yang membuat hati ini takut, itu apa? Datangnya kiamat. Telah datang kematian dengan apa yang ada padanya. Nabi mengingat-ingat kematian, Nabi mengingat-ingat dahsyatnya kiamat. Terutama seorang mengingat-ingat itu ketika di malam hari akan menjadikan seorang lembut hatinya. Seorang mengingat-ingat bahwa dia akan berpulang menuju Sang Khaliq Jalla wa'ala. Ya, dunia dengan isinya akan ditinggalkan di belakangnya. Kematian akan datang. Maka berkata Ubay, wahai Rasulullah, sungguhnya aku sholat malam. Apakah aku jadikan untukmu sepertiga dari sholatku? Kata Nabi asy-syatr, setengah. Qal, berkata Ubay, apa aku menjadikan bagimu separuh dari sholatku? Kata Rasulullah, 2/3 lebih banyak. Kata Nabi, kata Ubay, apakah aku jadikan bagimu sholatku semuanya untuk kamu? Maka Rasul mengatakan, kalau demikian, diampuni dosamu seluruhnya. Apa yang dimaksud dari kalimat, apakah aku menjadikan sholatku untukmu? Apa yang dimaksud menghadiahkan pahala sholat? Bukan. Yang dimaksudkan bersolawat kepada Nabi. Ya, bersolawat kepada Nabi. Kalau seorang dia bersolawat kepada Nabi di malam hari, banyak atau sepanjang malam, berarti dosa orang ini akan diampuni oleh Allah. Yang entah berapa ribu dia bersalawatnya sepanjang malam kan. Artinya salawat itu tidak ada ketentuannya seberapa. Semakin banyak itu semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Jadi makna hadis bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab ingin menjadikan ada waktu di malam hari, waktu tertentu untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Bukan berarti salawat semuanya kemudian tidak ada witir, tidak ada tahajud, ada. Tapi mungkin dia akan mengambil waktu yang banyak dari malam hari untuk bersalawat, duduk bersalawat kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kepadanya, jika engkau menjadikan waktu ini semuanya, dari malam ini, semuanya untuk bersalawat kepada saya, maka akan diampuni seluruh dosamu. Ini menunjukkan besarnya amalan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara faedahnya seperti yang tadi sudah disebutkan, di antara keutamaannya, Allah akan membalas satu salawat dengan 10. Ya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa orang yang bersolat kepadanya, kepada Nabi. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersolat kepada Nabi. Orang yang bersolat akan mendapat syafaat dari Nabi. Berapa ini utama? Yang pertama, orang tadi akan mendapat salawat dari Allah 10-1 dibalas menjadi 10. Kemudian orang tadi akan mendapat syafaat dari Nabi. Kemudian akan dihapus hanya 10 kejelekan dan diangkat 10 derajat tingkatan. Kemudian faedah berikutnya, terbebas dari sifat bakhil. Orang yang pelit bukan hanya yang pelit dengan hartanya, tapi orang yang ketika nama-nama Nabi disebut kemudian tidak bersolat, ini orang yang pelit. Kemudian diantara faedah dari salawat, bahwa setiap doa yang tidak diawali dengan salawat masih tertahan. Setiap doa yang tidak diawali dengan salawat maka masih tertahan. Kemudian orang yang menjadikan banyak dari waktu malamnya untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara fadail, keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib Allah Taala alam suhab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.